Ya mungkin kalau di sana ada yang Islam menuntut ilmu, itu yang zahir yang kita lihat. Mungkin satu dua. Tapi hamba yang banyak, hamba di atas langit, di permukaan bumi, di dalam lautan, semuanya berdoa kepada Allah, memintakan pengampunan, keselamatan bagi penuntut ilmu. Dan tentunya manusia yang ada di permukaan bumi yang tidak kita lihat. Kalau yang kita lihat lahirnya mungkin dia mukanya kecut-kecut aja dengan kita. Kita mau belajar, nah dia kecut-kecut aja mukanya, masem mukanya dengan kita. Tapi orang-orang yang saleh, para ulama, para penuntut ilmu di seluruh dunia ini, ketika mengetahui ada penuntut ilmu yang datang bermajlis ilmu, apa yang dia katakan? Masya Allah ya, rahimahullah, fulan, yang dia menuntut ilmu di sisi fulan, dapat doa, naam, dari orang-orang yang baik. Ini, jadi orang-orang yang saleh di permukaan bumi memberikan pujian, sanjungan, doa kepadanya. Tidak ada dikatakan fulan itu naam belajar di sisi naam alim fulan. Tidak ada yang mengatakan dari orang soleh kenapa dia belajar. Nah, salah kalau dia belajar. Tidak ada orang soleh seperti ini. Ini orang soleh. Nah. Adapun seorang saleh pasti akan mengatakan, masya Allah ya, nikmat. Dia mendapatkan kenikmatan dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu tidak menyebabkan seorang itu tercela, bahkan bertambah baik perkaranya. Penduduk bumi, penduduk langit ridha dengan apa yang dia perbuat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bahkan para malaikat ketika mereka para penuntut ilmu ini sudah bersiap untuk keluar menuntut ilmu, antum ini yang tadinya mau keluar dari rumah menuju masjid ini misalnya, mau mendengarkan nasihat agama ilmu, malaikat sudah pasang sayap. Nah, malaikat sudah memasang sayap-sayapnya untuk dijalani penuntut ilmu menuju tempat penuntutan ilmunya. Kenapa kok dipasangkan saya sebagai tanda ridhoan? Ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Malaikat kalau ridho, berarti Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Masa malaikat ridho Allah murka? Malaikat kalau ridho, Allah pun ridho. Nah, dikatakan, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabat au fi talabil ilmi illa wada'at lahu al-malaika ajnihataha ridan bima yasna. Tidaklah seorang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i kecuali malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu ini. Nah, apa yang kita katakan tadi, tidaklah tercela mereka orang-orang yang melakukan dan menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Karena semakin baik perkaranya ketika dia menuntut ilmu syar'i dan diridhoi oleh penduduk langit dan bumi dari orang-orang yang saleh. Dari penduduk langit dan bumi, dari hamba-hamba yang saleh. Baik dia itu dari malaikat, dari manusia, dari hewan-hewan melata yang ada di permukaan bumi sampai yang ada di dalam lautan, hatta ikan, sampai ikan yang di dalam lautan, yang di dalam lautan tidak tampak ikan ini, sampai gelapnya lautan itu memberikan doa kepada para penuntut ilmu. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita sia-siakan waktu di mana kita bisa menimba ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat agama. Jangan kita sia-siakan. Karena umur kita ini sedikit. Umur kita tidak banyak. kita yang mendapatkan waktu kita, umur kita hari ini, waktu kita pada hari ini atau umur kita, ya ingatlah perjalanan kita ke depan tinggal sedikit. Sehingga benar kalau kata Fudail Ibnu Iyad kepada seorang ketika datang kepadanya, Fudail Ibnu Iyad menanyakan, kamu umurnya berapa? Umur saya sekian. Umurmu sekian, berarti sudah semakin dekat dalam perjalanannya. Kalau dikatakan manusia itu umur rata-ratanya 63 tahun seperti umur Rasulullah misalnya, maka kalau ada seorang yang berumur sekarang 30 tahun, tinggal setengah perjalanan. Karena umur manusia rata-rata seperti ini. Usia mereka dipanggil oleh Allah Tabaraka. Walaupun ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lama. Kalau misalnya usianya sekarang sudah 50 tahun, semakin dekat lagi perjalanannya. Maka semakin dekat perjalanannya, apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dilakukan? Mengisi waktu yang baik. Jangan dia diberikan umur yang baik, bukan untuk ketaatan. Jangan dia minta diberikan umur dalam rangkaian ketaatan kepada Allah. Dan untuk taat, dia harus mempelajari agama Allah. Dia tidak akan mengerti ketaatan ini ketaatan atau bukan, kalau dia tidak mempelajari agama Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i, terlebih lagi banyak perkara yang kita tidak ketahui. Banyak perkara yang tidak kita ketahui, yang sungguh dituntut bagi kita untuk mengetahuinya. Akidah kita bagaimana, ibadah kita bagaimana, muamalah kita bagaimana, akhlak pria kita, perilaku kita bagaimana, dituntut kita untuk mengetahuinya. Ya, jangan sampai sekarang kita ini dengan usia yang sudah ada bagi kita semua ini, saya dan antum, lantas sudah lama kita juga menisbahkan diri kita kepada agama yang benar ini, menyatakan penerimaan kita kepada agama yang benar ini, misalnya agama Islam dan jalan yang lurus ini, tapi ternyata sampai sekarang belum baik muamalah kita dengan tetangga kita. Kita harus mempelajari bagaimana naam hubungan tetangga. Ada di antara kita belum baik hubungannya dengan orang tuanya, harus mempelajari bagaimana hubungan baik dengan orang tua. Dan seterusnya dengan Allah, Rasulnya, kaum muslimin, dia harus mempelajari. Terlebih lagi hak-hak yang wajib, hak-hak yang wajib yang harus dia penuhi, dia harus mengetahuinya. Jangan sampai dia tidak paham sehingga dia melakukan kesyirikan, na'udzubillah, melakukan kebid'ahan, na'udzubillah, masuk kepada syubhat, syahwat ataupun na'am syahwat ataupun na'am masuk kepada fitnah syahwat ataupun syubhat. Allah Ta'ala alam syahwat. Dia harus mempelajari agama Allah supaya dia mapan, mengerti. Maka di majelis yang baik ini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak diri saya dan diri kita semuanya untuk mari kita mempelajari agama Allah. Jangan kita malas, jangan kita bosan. Karena kita menuntut ilmu pun yang sudah kita dengarkan tadi, mungkin kita tidak menuntutnya setiap hari. Kita harus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Lihatlah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang tidak bisa bertemu Rasulullah ketika waktu tidak aman. Mereka hanya bisa bertemu Rasulullah pada waktu-waktu yang dikatakan bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram. Sementara selain bulan haram, mereka tidak bisa bertemu Rasulullah karena dahsyatnya peperangan dan berbahayanya perjalanan kalau ditempuh pada bulan itu. Banyak penjegal, banyak penyamun, banyak orang-orang yang bisa merampok dan membunuh. Sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan Rasulullah kecuali bulan yang haram. Karena bulan yang haram di sisi orang-orang Arab dimuliakan. Tidak boleh ada pembunuhan. Sampai perampok pun menyadari bulan yang haram tidak boleh merampok. Jadi perampoknya masih sok. Kalau di sini tidak ada. Nah, perampok jalan terus. Haram-haram, halal-halal. Ini jalan terus. Nah, datanglah para sahabat Rasulullah ke sisi Rasulullah menimba ilmu pada bulan-bulan tersebut. Setelah itu mereka kembali. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah menjaga diri mereka agar mereka bisa selamat, agar mereka bisa dimasukkan dalam surga Allah. Sampai dikisahkan dalam Sahih Muslim, di Kitabul Iman, di bab-bab yang awal dari Kitab Iman, orang Arab Badui saja, Arab pegunungan, Arab pedusunan ini, yang demikian kasar tabiatnya. Kasar tabiatnya karena tinggal di daerah terpencil, di padang pasir, atau di lembah-lembah gunung. Ketika mendapatkan Rasulullah, ini Badui ini tidak dia mengatakan nanti ajalah saya bertanya, saya juga nanti kan ketemu Rasulullah. Tidak, dalam keadaan dia lihat posisi Rasulullah masih jauh, dia sudah berteriak Muhammad, berteriak, dan dikatakan oleh para sahabat wala nafkah. Nah, kita tidak paham apa yang dia katakan orang ini. Kita hanya mendengarkan dari ya sautih, yakni hanyalah bentuk suara yang sekedar mengambang suara ini. Tidak, kita pahami apa yang datang dari ngomongan yang diinginkan. Jadi Badu ini karena melihat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berjalan di satu sahabat, dia dari jauh sudah berteriak duluan. Nah, istilahnya kalau kita lagi jalan dipanggil, "Fulan, tunggu, berhenti," gitu. Ini Nabi kita jalan, dipanggil, diteriak. Sampai seperti itu baru dia datang ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasul, coba antum terangkan atau engkau terangkan amalan apa saja yang bisa saya masuk ke dalam surga dan dengan apa saja yang saya bisa selamat dari api neraka." Subhanallah. Jadi nuntut ilmu tidak nunggu waktu dia. Segera aja, walaupun dengan cara seperti ini tidak beradab sebetulnya. Tapi Badui mana mengerti adab. Orang pedusunan tidak mengerti adab. Seperti kalau kita di sini orang Dayak. Orang-orang di hutan rimba sana. Tidak ngerti. Budaya masih budaya primitif terkadang. Ini orang Badui di negeri Arab. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan subhanallah, pertanyaan yang menunjukkan dia muslimah. Kalau kita sudah lapar, sudah jauh dari orang-orang, ada orang jalan, orang kota, "Fulan, kamu punya apa dari kota?" Dikeluarkan makanan kaleng, "Ini memang tidak ada makanan kaleng ini di sisi saya." Dia bertanya tentang dunia. Dia inginkan tentang dunia. Kalau mereka, para sahabat Rasulullah, bertanyanya tentang apa yang menyebabkan saya masuk surga, apa yang bisa menyebabkan saya selamat dari api neraka. Lihat bagaimana sahabat menuntut ilmu. Sampai seorang Badui seperti ini menuntut ilmu dengan cara menghadang Rasulullah. Tentunya ini semua hasungan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu, mendatangi majlis ilmu, jangan bosan. Karena sungguh Kita kalau sudah mulai bosan untuk menuntut ilmu, itu tanda bahwa Allah sudah mengambil kebaikan yang ada. Sudah tidak inginkan kebaikan itu pada kita. Nah, karena apa? Karena dengan mempelajari agama Allah, Allah inginkan kita baik. Allah Ta'ala alam surah. Nah, jadi yang kedua adalah dari kebaikan yang ada yang Allah datangkan kepada kita. Nah, diingatkan kita agar menuntut ilmu syar'i. Allah Ta'ala alam surah. Sehingga kita harus menuntut ilmu. Dengannya kita mengetahui agama Allah. Allah Ta'ala alam surah. Lantas bagi kita untuk selalu muraqabah, selalu merasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa bahwa Allah memperhatikan tingkah laku kita, gerak gerik kita, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menjaga diri ini daripada perbuatan dosa dan maksiat. Karena hilangnya sifat muraqabah ini akan membuat hamba itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat juga. Dia tidak menyangka Allah memperhatikannya. Dia hilangkan sifat ini sehingga dia selalu melakukan dosa tanpa merasa Allah memperhatikannya. Lah, bagi hamba-hamba yang saleh, dia memperhatikan tingkah lakunya, gerak-geriknya. Dia yakin Allah Maha mengetahui, Maha melihatnya, Maha menjaganya. Sehingga apa saja yang dilakukan Allah tahu. Allah tidak buta, Allah tidak bodoh, Allah tidak jahil, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, memperhatikan terus hamba-hambanya. Maka seorang hamba harus sadar bahwa dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, apa yang dia melakukan dari perbuatan dosa, dia lihat keadaan dirinya saya diperhatikan oleh Allah. Karena seseorang kalau menghilangkan sifat ini, dia nanti melakukan kebaikan hanya di depan manusia. Kalau di belakang manusia dia melakukan apa? Kejahatan. Tapi kalau ada sifat ini di hadapan manusia atau tidak di hadapan manusia, dia tetap melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan karena mengharapkan ridha Allah semata. Karena ada, dan terserang saya, antum, semuanya, terkadang demikian sifatnya. Kalau di hadapan manusia baru kita berbuat apa? Baik. Tapi kalau kita tidak di hadapan manusia, kita berani berbuat mungkarat. Ini tidak adanya sifat muraqabah. Yang sifat ini membimbing kita kepada istiqamah. Istiqamah, jadi berbaik sangka kepada Allah bahwa dia Allah memberikan kebaikan. Kita juga harus dituntut menuntut ilmu dan kita harus juga punya sikap apa? Muraqabah. Dengannya kita istiqamah. Dan dengan istiqomahan kita selamat tentunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira ini yang bisa saya berikan untuk sementara waktu, karena waktu yang ada tidak cukup. Wa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang nantinya, kalau Allah memberikan kesempatan. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi antum semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya minta maaf kalau di sana ada kesalahan-kesalahan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya tidak sempat menjawab karena sedikitnya ilmu saya, nanti bisa dijawab oleh Ustaz Abdurrahman Mubarak insyaallah taala, karena beliau yang merutini mengisi pengajian di sini. Alhamdulillah. apa yang dibaca oleh Rasulullah atau apa doa yang dibaca oleh Rasulullah untuk tetap istiqamah. Ada doa yang selalu dibaca oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati hambanya, maka tetapkanlah hati hambamu ini kepada agama. Nah, jadi ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Dan doa-doa yang semakna itu banyak, seperti Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah dan aku minta kepadamu penjagaan diri. Aku minta kepadamu kecukupan. Aku minta kepadamu ketakwaan. Nah, demikian doa-doa yang lain. Nah, namun yang paling sering dibaca oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Tentang nyanyian dan musik. Naam, antum untuk lebih jelasnya kayaknya pernah ditulis di majalah Syariah ya, tentang batinnya dakwah Ikhwanul Muslimin tentang nasyid, di sana disinggung tentang musik. Nah, supaya mapan apa pembahasan yang ada itu baca di sana. Baik, karena alhamdulillah majalah Syariah tersebar kan. Mohon penjelasan tentang Islam yang terpecah menjadi 73 golongan. Apakah memang ada yang demikian? Apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar adanya. Karena dari makna syahadat kita kepada Rasul, syahadat bahwa kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dari makna syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yakni kita tasdiq bima akhbara, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Itu makna syahadat. Sehingga apa yang beliau khabarkan kita benarkan, walaupun na'am belum terjadi misalnya, kita harus membenarkan. Misalnya tentang hari kiamat, ciri-ciri hari kiamat, datangnya Dajjal, na'am, atau turunnya Nabi Isa misalnya dikhabarkan dari hadis Rasulullah, maka kita harus membenarkan walaupun belum terjadi sekarang. Atau apa yang terjadi tentang hari kiamat, hari apa, hari hisab, tentang adanya mizan, adanya timbangan, adanya sirat dan seterusnya, kita harus membenarkan. Nah, jadi apa yang beliau khabarkan kita benarkan, ini makna syahadat. Kapan kita tidak membenarkan, makna syahadat kita perlu dipertanyakan. Artinya mana syarat kita tidak sempurna. Allah Ta'ala alam syarat. Dan dari apa yang beliau khabarkan, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, 73 golongan. Dan ulama di sana ada yang menerangkan 73 ini sebagai ra's min ru'us al-ahzab, sebagai puncak enam kelompok dari kelompok-kelompok yang ada. Yang mana kelompok-kelompok yang banyak kembali kepada 73 golongan ini. Illa wahidah, kecuali satu, yang dia itu selamat. Nah, hadis ini benar adanya dan hadis ini sahih. Allah Ta'ala alam besar. Cuma, ya seperti yang kita katakan tadi, mungkin kalau ada orang yang melihat, bagaimana kok dikatakan 73 sekarang, satu kecamatan aja bisa 100, kok 73? Ya itu tadi kita katakan, 73 ini sebagai puncaknya, nah istilahnya pusatnya, Ini cabang-cabangnya yang banyak. Anggaplah satu kelompok kita katakan, nah orang-orang yang suka mengkafiri sekarang, orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin dari kelompok ini, dia masuk kelompok khawarij. Walaupun namanya na'am bukan khawarij, dia masuk kelompok khawarij. Ini na'am mu'tazila masuk ke sini. Ini masuk na'am orang-orang kelompok yang lain masuk. Jadi dimasukkan semuanya. Dengan satu pemikiran khawarij. Kelompok ini lagi yang lain na'am. Yang lain sesuai dengan kelompok ini masuk ke sini. Walaupun lain namanya tapi pemikirannya sama. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, jadi benar adanya Allah Ta'ala alam bisawab. Dan satu yang selamat itulah na'am ahlus sunnah wal jamaah. Itulah orang-orang berjalan sesuai dengan manhaj yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah,